Kembali kita melanjutkan pembahasan Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Hadith Abu Hurairah yang menyebutkan tentang kewajiban sholat jamaah di masjid, di mana Rasulullah bersumpah, dan tentunya beliau tidaklah akan bersumpah kecuali karena perkara itu sangat penting, sangat besar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, aku telah bertekad, berniat untuk dikumpulkannya kayu bakar, kemudian sholat dikumandangkan, seseorang aku perintahkan menjadi imam, lalu aku cari orang-orang laki yang tidak ikut berjamaah di masjid, aku bakar rumah-rumah mereka. Al-hadith dan seterusnya. Hadith ini juga dalil selain kewajiban sholat jamaah telah lalu, bukti pendalilannya bahwa Rasul berniat untuk membakar rumah orang yang tidak ikut sholat jamaah di masjid. Dan itu tidak mungkin karena sesuatu yang sunnah. Artinya gak mungkin kalau sholat jamaah itu sunnah, kemudian mereka yang tidak ikut berjamaah sampai mau dibakar rumahnya oleh Rasulullah. Gak mungkin. Perkara sunnah yang didefinisikan, diamalkan orang dapat pahala, ditinggalkan orang ya tidak berdosa. Gak berdosa ngapain sampai rumahnya mau dibakar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan perkara itu wajib dan besar sekali kewajibannya, sampai mereka yang meninggalkannya mau dibakar rumahnya oleh Rasul. Kalau saja Rasulullah katakan di rumah-rumah itu tidak ada wanita dan anak-anak kecil, artinya keberadaan kaum wanita, ibu-ibu, anak kecil di rumah-rumah itu menghalangi Rasulullah untuk meneruskan niatnya membakar rumah-rumah itu. Karena ada wanita dan anak kecil yang mereka tidak berkewajiban sholat di masjid berjamaah. Makanya hadis juga ulama sebutkan dalil tentang bahwa wanita muslimah tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Bahkan ini ijma', kesepakatan ulama Islam, tidak ada perselisihan bahwa wanita tidak wajib sholat di masjid, tidak wajib berjamaah. Bahkan rumahnya, ini dia sholat di rumahnya, lebih baik bagi dia, lebih afdol, pahalanya lebih besar di sisi Allah. Bahkan kalaupun itu dibanding Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Rasulullah katakan dalam hadis, wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah mereka kaum wanita lebih baik bagi mereka untuk sholat. Dalam keadaan Rasulullah tahu sholat di masjid beliau 1000 kali lebih afdal dibanding masjid-masjid lain. Dalam keadaan beliau ingat Masjidil Haram sholat di situ sekali 100.000 kali, 100.000 kali lebih afdal dibanding masjid lain. Itu pun wanita sholat di rumahnya lebih besar pahalanya dari itu. Bagi wanita sholat di rumahnya, pahala dia lebih besar, lebih afdal dari semua itu. Itu semua terhib, motivasi bagi kaum lelaki untuk mau keluar, mau mendatangi masjid berjamaah, disebutkan pahalanya digandakan demikian-demikian. Tentunya kaum wanita boleh. Kalau dia mau ikut berjamaah di masjid, bolehnya boleh. Sebatas hukum boleh. Itu pun dengan syarat, beberapa ketentuan, antara lain dia keluar rumah tidak boleh pakai wewangian, sehingga ketika berjalan menuju masjid tercium bau wanginya, karena itu fitnah. Tidak boleh tabarruj, tidak boleh menampakkan perhiasan atau kecantikan dirinya. Ya, ini terjaga aurat dan fitnahnya. Tentunya juga dengan seizin walinya. Kalau itu istri ya diizinkan suaminya, putri diizinkan ayahnya, dan seterusnya. Itu boleh. Tapi kalau yang dia cari dan dia kejar afdholiyah, lebih afdhol dan lebih besar pahalanya, rumahnya. Itu lebih afdhol. Dan seharusnya setiap muslimah demikian. Mencari dan mengejar keutamaan. Di Musnad Imam Ahmad, disebutkan bahwa pernah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayangkan masa-masa Rasulullah, yakni akhyar, orang-orang baik yang hidup di situ, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibnu Umar, dan beberapa sahabat yang mulia yang lain. Iman mereka sangat tinggi, jauh dibanding umat-umat yang belakangan. Di situ ada Rasulullah SAW. Ketika sholat fajar, sholat subuh, gelap tentunya. Ini perkara kedua, posisi gelap. Zaman itu gak ada penerangan lampu, wailah apa, gelap sama sekali. Ketika qomat sholat, orang pada sholat, datang seorang wanita, mungkin karena dia asing, entah dari luar kota mana, bukan dari Madinah, dan mungkin juga dia gak tahu banyak hukum-hukum Islam, syariat ini bagaimana. Walhasil dia masuk masjid untuk sholat karena ketidaktahuannya, dan ini zaman itu tentunya syariat masih terus turun berjalan. Al-Muhim, dia sholat di dekat kaum lelaki, di shof para sahabat. Sholat sampai selesai. Begitu selesai, seorang sahabat yang di dekat dia langsung bertanya kepadanya, sepertinya kamu seorang wanita. Ini gelap, gak tahu, gak jelas. Cuman mungkin dari suaranya, mungkin dari gerak-geriknya beda dengan wanita. Kata dia, iya memang aku seorang perempuan. Maka sahabat ini berkata, menjauhlah ke belakang tempat wanita, karena kamu dengan keberadaanmu di sini memfitnah kaum lelaki. Memfitnah, ini menggoda iman, menggoda fitnah bagi mereka. Nah, segera dia kemudian lari ke belakang. Di masa Rasul, orang-orang yang imannya sangat tinggi, para sahabat, posisi gelap. Iya. Mungkin bisa kamu tambah lagi, di masa itu fitnah, kualitas fitnah beda satu zaman dengan zaman yang lain. Ya kan? Zaman itu belum ada namanya make up, yang namanya wewangian yang seperti sekarang, dari jarak sekian sudah tercium wanginya. Belum lagi ini itu pernak-perniknya perempuan, gak ada. Artinya tidak seperti zaman ini. Itu pun sahabat berkata, kamu memfitnah, menggoda kaum lelaki. Wanita. Oleh sebab itu, syariat menjaga. Maka baginya wanita, sholat di rumahnya, sholat wajib lebih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya. Yang dia cari apa? Pahala tentunya. Masing-masing orang mengejar pahala, gak ada lain. Bagaimana dia mendapat pahala besar, diridhoi Allah. Kan itu niatmu ke masjid. Dan ingatlah di rumahmu, bagi muslimah itu lebih besar pahalanya, lebih afdol. Dan lebih tertutup. Lebih terjaga auratmu, lebih terjaga semua dari fitnah. Apalagi sekarang penerangan di mana-mana terlihat ini itu dan segala perincian fitnah yang ada, na'udzubillah. Di dalam hadis la yashhaduna shalah, aku mencari orang-orang yang tidak menghadiri salat. Di mana? Di masjid. Menunjukkan kewajiban berjamaah itu yang dikehendaki syariat di masjid. Agar tidak ada orang yang berfilsafat mengatakan, oh, kami juga berjamaah di rumah kami sendiri, 3 orang, 5 orang, 10 orang misalnya. Kami berjamaah tapi di rumahnya sendiri. La, bukan itu yang dimaksud. Keutamaan yang Rasulullah perintahkan ini, kewajiban berjamaah di masjid, yang dikumandangkan azan di situ. Nah, ada imamnya dan seterusnya. Masjid ma'ruf. Makanya Rasulullah katakan, mereka yang tidak menghadiri sholat, meninggalkan sholat berjamaah, di mana? Di masjid, karena yang mereka dicari oleh Rasul di rumah-rumah, di kampung-kampung. Siapa yang enggak ikut berjamaah di masjid? Menunjukkan yang wajib memang di masjid. Belum lagi kalau dikatakan misalnya boleh mencukupi berjamaah itu di selain masjid, walaupun di rumah, yang penting berjamaah. Masjid bisa sia-sia, enggak ada gunanya. Karena hampir tiap rumah ada orang kan berjamaah. Akhirnya dia berjamaah, misalnya dia seorang suami, berjamaah ngimami istrinya, putrinya 3, ibunya, mertuanya, bibinya, berjamaah sudah. Tiap rumah begitu. Akhirnya gak ada gunanya masjid. Dengan alasan yang penting berjamaah, yang penting berjamaah. Syariat menginginkan lebih dari itu. Dan berjamaah di masjid bukan hanya sekedar pelaksanaan sholat jamaah itu saja. Besar maslahatnya. Terkumpulnya kaum muslimin, bertatap muka, satunya hati, rahmat sesama mereka, dan yang lain-lainnya. Yang itu gak bisa didapati kalau mereka sholat berjamaah di rumah-rumah mereka sendiri-sendiri. Demikian hadis Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan tentang niat dan kehendak Rasulullah SAW, dan beliau tidak akan berniat kepada sesuatu yang dosa tidak akan berniat melakukan sesuatu yang mungkar, enggak mungkin bagi Rasulullah SAW. Menunjukkan sekali lagi sholat jamaah itu sangat wajib hukumnya dalam Islam. Wa anhu radhiyallahu an, juga dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallam, afqalus shalah 'alal munafiqin shalatul isya wa shalatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Muttafaqun 'alaih. Seberat-beratnya salat atas munafiqin adalah salat isya dan salat subuh fajar. Kalau saja mereka tahu keutamaan yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis juga dibawakan oleh Hafidh di bawahnya, wa anhu qala, juga dari Abu Hurairah sama, atan nabiyya rajulun a'ma, seorang yang buta tunanetra datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'id yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku enggak ada pembantu yang nuntun aku ngajak ke masjid. Rumahnya agak jauh dari masjid. Dia buta, enggak tahu jalan. Sementara dia enggak punya pembantu yang bisa nuntun tiap waktu 5 waktu. Farakhasalahu, maka Rasulullah memberikan rukhsah padanya, diberi keringanan, ya sudah kamu boleh sholat di rumah. Begitu semula. Kamu enggak perlu ke masjid, enggak ada yang nuntun. Sholatlah di rumahmu. Falamma walla da'ahu. Enggak seberapa lama, ini nampaknya ada teguran kepada Rasulullah SAW, ada wahyu turun. Dipanggil orang tadi oleh Rasulullah. Panggil-panggil orang tadi itu yang buta. Dipanggil lagi, datang. Faqala hal tasma'u nida' bis shalah? Kamu dengar azan. 5 waktu itu kamu dengar azan dari masjid. Qala na'am, dia katakan, "Iya, aku dengar ya Rasulullah." Qala fa'ajib. Kalau begitu jawablah azan. Artinya datangi masjid. Rasul perintahkan dia untuk tetap mendatangi masjid. Orang buta, enggak melihat. Selama dia mendengar adzan, Rasul wajibkan untuk mendatangi berjamaah di masjid. Rawahu Muslim, hadis di Muslim. Di dalam hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, salat yang paling berat bagi munafikin, munafikin orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufurannya. Paling berat bagi munafikin. Munafikin ini mulai muncul dan banyak bahkan ketika Rasul hijrah ke Madinah. Di Mekah enggak ada munafik, ngapain mereka sembunyikan kekufuran, nampakkan, karena Islam belum kuat. Mereka enggak punya kekuatan yang sedemikian rupa ditakuti. Tapi begitu ke Madinah hijrah, mereka yang berkuasa, mereka yang kuat. Orang-orang munafikin ini enggak berani menampakkan jati dirinya kalau dia itu menyenangi kekufuran. Maka dia tampakkan keislaman di depan muslimin, dianggap muslim. Padahal yang dia simpan dalam dirinya adalah kekufuran. Munafikin ini seperti tadi menampakkan keislaman, maka ya layaknya muslim. Waktu sholat ya sholat. Walaupun seperti Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas, malas itu pun enggak ada hasrat, enggak ada niat, enggak ada kekhusyuan, kesungguh-sungguhan mengharap pahala, mengharap akhirat, enggak ada di diri mereka. Sekedar dianggap bagaimana dia itu dianggap muslim. Stor muka namanya, stor wajah. Terlihat di masjid ada fulan. Sehingga teranggap bersama kaum muslimin. Di diri mereka karena tidak ada iman, waliyadzubillah, maka berat sholat itu bagi mereka, karena memang sholat amalan atau ibadah tubuh yang paling mulia. Amalan tubuh yang paling afdol, sholat. Makanya bagi munafikin berat sekali. Semakin ketaatan itu mulia, semakin besar nilainya, maka bagi munafikin semakin itu berat. Yang Rasul katakan paling beratnya sholat atas munafikin isya' dan subuh, menunjukkan semua sholat berat bagi mereka. Cuman yang paling berat di antara yang berat-berat dua ini, isya' dan subuh. Kenapa demikian? Karena pada dua sholat ini gak kelihatan manusia di zaman itu. Isya sudah gelap sekali, subuh masih gelap. Dan seperti tadi, di zaman itu gak ada penerangan, sehingga gak terlihat fulan hadir atau enggak, fulan datang atau enggak tahu, enggak kelihatan, gelap sekali. Di dua sholat ini berat karena orang tidak melihat mereka, padahal yang mereka inginkan bagaimana dilihat orang. Makanya Allah katakan yura'unan nas, mereka itu riya. Sholat pun niatnya riya, bagaimana dilihat orang. Dan itu yang diinginkan, bahwa ini loh fulan muslim bersama kalian, terbukti ikut sholat berjamaah, hadir. Nah kalau di sholat isya siapa yang melihat dia? Subuh siapa yang bisa melihat dia? Gelap. Maka berat sekali dia mendatangi, kalaupun dia datangi isya dan subuh, berat bagi mereka karena gak ada yang melihat. Percuma, tidak tampak kalau dia berada di masjid. Atau kemungkinan kedua, dikatakan paling berat bagi mereka karena itu waktu istirahat. Waktu di mana keumuman orang istirahat, isya, nah ini setelah sholat isya atau mulai isya itu, waktu orang istirahat. Begitu pula subuh, masih nikmat-nikmatnya orang sedang tidur. Dia harus bangun, harus wudu, harus jalan ke masjid. Makanya bagi munafikin berat dua sholat ini. Yang jelas ini atau itu, kedua-duanya mungkin, sholat isya dan subuh paling berat bagi munafikin. Artinya ini sekaligus ancaman, bukan berita. bukan sekedar informasi, tapi ancaman, hati-hati. Orang yang merasa keberatan dengan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, dikhawatirkan ada kemunafikan pada dirinya. Kenapa? Karena Rasul katakan sholat paling berat atas munafik, isya dan subuh. Kemudian Rasulullah katakan kalau saja dia tahu ini keutamaan pahalanya, dia akan datangi walaupun merangkak. Habuan itu berjalan dengan lututnya. Kalau harus terseok-seok bahkan merangkak-rangkak demi mendapat keutamaan besar dan pahala yang dijanjikan di masjid, dia akan datangi masjid itu. Atau makna yang kedua, kalau saja dia tahu dosanya meninggalkan dua sholat ini, besarnya kemaksiatannya di sisi Allah, besarnya catatan dosa kalau orang meninggalkan isya dan subuh berjamaah di masjid, kalau saja mereka tahu begitu besar dosanya, akan tetap berangkat ke masjid walaupun harus merangkak. Ini ataupun itu, mungkin kedua-duanya benar. Kalau saja dia tahu pahalanya akan dia kejar walaupun merangkak, atau kalau saja dia tahu besarnya dosa ketika meninggalkannya, tetap dia akan mendatangi walaupun merangkak. Hadis-hadis semacam ini, ayat-ayat Quran, ancaman-ancaman yang Allah dan Rasul sebutkan, sampai ke mereka, terdengar oleh mereka, tetapi gak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, dan ilmu itu bisa hilang, ini gak ada gunanya, ketika orang tidak mau taat, tidak mau mengamalkan, sehingga gak ada gunanya bagi dia. Dinasehati, diingatkan, mental gak ada guna. Makanya Allah katakan dalam Al-Anfal 21, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berkata kami mendengar padahal mereka tidak mendengar. Artinya mereka enggak tuli, mereka dengar kata demi kata, kalimat demi kalimat, dengar, ngerti-ngerti. Tapi Allah nafikan mereka sebetulnya tidak mendengar. Kenapa? Karena enggak ada manfaatnya. Dengar tok, dengar saja apa gunanya? Yang dikehendaki kamu mendengar, kamu paham, lalu kamu amalkan, kamu terikat, kamu taati. Maksiat kamu tinggalkan, perintah kamu amalkan. Itu orang yang mendengar. Nah, kalau dengar tapi gak diamalkan, apa gunanya? Kamu saja sebagai orang tua misalnya, bentak-bentak marahi anak kamu, nak jangan pulang malam-malam. Ya pak, dengar dia gak tuli. Kamu ini sudah dibilangi gak boleh pulang, awas sekali lagi gak boleh pulang malam. Ya pak, pulang malam lagi tengah malam. Ini kamu katakan, dia sudah dengar saya nasihati. Enggak, kamu akan katakan, enggak dengar anak ini nasihat. Karena enggak ada gunanya, enggak dia taati. Makanya dinafikan pendengaran itu dari mereka. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan untuk banyak doa. Salah satu yang beliau ajarkan, wa as'aluka wal azimata ala rusht. Azimata ala rusht. Ar-rusht itu kebaikan. Azimah itu tekad kuat, keberanian, kekuatan. Maknanya apa? Orang bisa saja sering dengar nasihat, tahu ayat, faham, hadis, ngerti. Tapi ketika tidak ada azimah, enggak ada kekuatan, enggak ada kesungguh-sungguhan, semua itu enggak diamalkan, percuma. Dia tahu ini gak boleh, Dia ngerti itu wajib, harus begini. Tapi enggak ada kekuatan dan kesungguh-sungguhan untuk mengamalkannya. Ini yang Rasul minta kepada Allah, al-azimata 'alal rusyd. Enggak cukup kamu meminta ilmu, tapi azimah, diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Disebutkan, wallahu alam benar tidaknya, Imam Ibn al-Arabi al-Maliki ketika tahu hadis zam-zam lima syuribalah, air zam-zam diminum tergantung niat orangnya. Dan itu sabda Rasul SAW. Jadi kalau kamu niat minum zam-zam untuk mengobati penyakitmu, sembuh penyakitmu. Kamu niat apa, itu yang akan kamu dapati ketika minum zam-zam. Dengan syarat sampai kenyang, sampai penuh. Nah, ini entah 10 gelas atau berapa. Al-Muhim, Ibn al-Arabi disebutkan ketika beliau minum zam-zam, beliau memohon kepada Allah niatnya untuk diberi hafalan yang kuat atau banyak terkait ilmu. Walhasil di belakangan hari setelah sekian lama, beliau katakan, aku menyesal. Sekarang aku rasakan. Dulu aku memohon kepada Allah ketika minum zam-zam niatku untuk diperbanyak ilmuku. Sekarang aku banyak hafal ayat, aku banyak hafal hadis, tapi berat bagiku untuk mengamalkannya. Ini lalai atau lupa untuk juga mengatakan, memohon taufik untuk bisa juga mengamalkannya. Azimah ala rusd. Hadis ini mengajarkan kepada kita banyak perkara. Yang pertama, wajibnya sholat jamaah di masjid. Wajib datang hadir di masjid, terutama isya dan subuh, seperti yang Rasul katakan. Yang kedua, sholat itu berat semuanya bagi munafik. Maka hati-hati, kalau dalam diri kita, siapapun, merasa berat, aduh adzan lagi, ke masjid lagi ini, wadah tutup lagi ini toko, saya tinggalkan lagi ini pekerjaan, berat bagi dia, hati-hati, itu sifat munafik mulai ada dalam dirimu, segera berlindung diri kepada Allah darinya. Yang ketiga, orang yang sholat walaupun zahirnya benar, itu tidak bermanfaat baginya. Amalan dia enggak ada gunanya bagi dia. Terbukti Rasul katakan sholat itu berat bagi munafikin, terutama isya subuh. Kalau amalan itu bermanfaat bagi mereka, pasti akan ringan baginya. Dengan senang hati, dengan suka, rela, gembira, ria. Karena dia tahu itu bermanfaat baginya. Tapi ketika itu gak ada manfaatnya, makanya berat. Sulit bagi mereka, karena tidak ada gunanya bagi mereka, munafikin. Yang ketiga atau keempat, bahwa ciri seorang mukmin yang baik, mukmin yang benar-benar iman pada-padanya, salah satu tandanya sholat itu ringan baginya. Enak, senang dia menjalankannya. Karena di sisi lain Rasul katakan bagi munafik berat sholat itu, gak enak, nyerimpeti, bikin soro, harus meninggalkan kerjaan, harus begini, harus begitu, harus ke masjid. Berarti sebaliknya, bagi seorang mukmin itu semua menyenangkan, ringan, gampang, mudah, gak ada beratnya. Karena dia cinta dan senang sekali dengan ibadah sholat ini. Karena dia beriman, itu semua akan dia pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT. Belum lagi dalam sholatnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Dia keluhkan segala problemnya kepada Allah. Dia mintakan segala hajat dan keperluan dunia dan akhiratnya, urusan agamanya. Makanya sholat, Rasul katakan wajuh ilat kurrota aini fis sholat. Kata Rasulullah, dijadikan penyejuk hatiku itu di sholatku. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk yang demikian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.